وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ويستنبئونك أحق هو أي يستخبرك المكذبون على وجه التعنت والعناد لا على وجه التبين والرشاد أحق هو أصحيح حشر العباد وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد وجزاء العباد بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر قل لهم مقسما على صحته مستدلا عليه بالدليل الواضح والبرهان إي وربي إنه لحق لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه وما أنتم بمعجزين أي لله أيبعثكم فكم ابتدى خلقكم ولم تكونوا شيئا كذلك يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم بعمالكم الله سبحانه وتعالى berfirman kepada nabinya ويستنبئونكَ dan mereka orang-orang musyrikin, mukadzibin yang mendustakan Allah dan Rasulnya, yastambi'una, meminta berita, bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat. Bertanya bukan dalam rangka mencari kebenaran. Di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan ala wajh ta'annud wal inad, bukan bertanya untuk mencari kebenaran tetapi untuk menentang. Bertanya untuk menentang karena niatnya seperti itu, terlihat dari qarinahnya untuk memusuhi. La ala wajh tabayyun war rasyad, bukan mencari kebenaran dan bimbingan. Apa yang ditanyakan? Ahakun hu ay asahihun hasyrul ibad, apakah manusia, hamba, makhluk akan dibangkitkan, benar-benar akan dibangkitkan setelah mereka mati untuk hari kiamat, hari pembalasan, dan dibalas diganjar sesuai dengan amalan mereka. In khairan fa khairun, kalau seandainya amalannya baik maka balasannya pun baik. Wa in syarran fa syarrun, kalau seandainya amalannya buruk maka balasannya pun buruk. Qullahum, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, muqsiman ala sihati, bersumpah, iwa rabbi, ay wallahi, Mauziman ala sihati. Bersumpah dengan benarnya hari kiamat. Dengan dalil yang jelas gamblang. Bukti yang kuat. I wa rabbi. I. Ada termasuk dari kalimat al-half. Sumpah. Sama dengan wallahi. I na'am. Wa rabbi. Al-waw lil qasam. I ada na'am. Wa rabbi al-waw lil qasam. Wawnya qasam. Untuk sumpah. I bimana na'am. Wa rabbi. Innahu lahaqqun. Demi Rabbku. Sesungguhnya hari kiamat itu hak. Benar adanya. Tidak bisa diragukan lagi. Ora syubhatan ta'tari. Tidak ada syubhat lagi yang mengganjalnya. Artinya benar. Pasti terjadi hari kiamat itu. Wa ma antum bimu'jizin. Dan kalian tidak akan bisa. Naam. Dan pasti kalian akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma antum bimu'jizin lillah. Dan kalian sekali-kali tidak akan bisa mengalahkan Allah, melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang akan membangkitkan kalian. Fakama btada khalqukum walam takunu syai'a. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kalian di awal waktu, yang mana kalian sebelumnya tidak ada. Kadzalika yu'idukum maratan ukhra. Demikian pula lah Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan kalian yang berikutnya. Liyujazikum a'malakum. Agar Allah mengganjar amalan-amalan kalian seluruhnya. Wa idza kanatil qiyamah. Maka apabila terjadinya hari kiamat. Law anna likulli nafsin zalamat bil kufur wal ma'asi jami'a ma fil ard min dhahabin wa fiddatin wa ghayrihima litaftadi bihi min 'adzabillah laftadat bihi wa la manafa'aha dhalik wa innama nafa'a ad-dharr wa ath-thawab wal 'iqab 'ala al-a'mal as-salihah wa as-sayyi'ah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna likulli nafsin zalamat. Kalaulah seandainya setiap jiwa itu melakukan kezaliman. Al-zulm, zulman, zulmul akbar, zulmul asgar. Al-akbar, bimana syirik billah. Wal-asgar, ma'ruf, minal ma'asi, wal-zunub. Kalaulah seandainya setiap jiwa melakukan kezaliman dari kekufuran dan kemaksiatan. Jami'a fil ard, seluruh apa yang ada di bumi. Min dhahabin wa fidda wa ghairihima. Dari emas dan perak dan selain keduanya untuk menebus dari azab Allah. Maka tidak akan bisa menebus azab Allah azza wa jalla dan tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat tidak wa inna man nafa'a Allahu thawabul 'iqab. Adapun yang bermanfaat hanyalah naam amalan saleh, naam 'ala al-a'mal as-salihah wa as-sayyi'ah. Wa innama nafa' manfaat, madarat, thawab, wal iqab tergantung dengan amalan saleh dan amalan buruknya seseorang. Nah. Semua yang bermanfaat Naam. Madarat, manfaat, as-sawab, wal-iqab, sesuai dengan amalan mereka. Amalan saleh atau amalan buruk mereka. Kalau seandainya baik, maka balasannya pun baik. Kalau seandainya buruk, balasannya pun buruk. Wa sarra alladhina zalamu nadamah lamma ra'u al-'adzab. Maka orang-orang yang zalim merasa menyesal ketika mereka melihat azab, nadamu ala ma qaddamu wa la tahina manas. Menyesali dari apa yang mereka perbuat, dan itu pasti akan mereka jumpai dengan waktu yang sudah ditentukan. Qadha bainahum bil qist, dan Allah Subhanahu wa taala menentukan, memutuskan perkaranya antara mereka bil qist, dengan kebenaran, dengan keadilan. Ay al-'adl tam alladhi la zulma wa la jura fihi bi wajhin min al-wujuh. Allah memutuskan antara mereka dengan keadilan yang sempurna. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Nah, tidak ada kecondongan, kezaliman, penganiayaan terhadap yang lain, tidak ada. Enggak salah dihukum, tidak. Pasti yang salah ya dihukum. Yang zulm, baik dengan kekufuran, kemaksiatan, sesuai dengan kadarnya. Tidak mungkin yang tidak zulm dihukum. Nah, sebagaimana sudah jelaskan ada 6 ayat yang sebelumnya. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ketahuilah, sungguhnya hanya milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ya hum fihim bihukmi ad-dini wal qadari. Allah menghukum mereka dan hukum agama dan qadari. Wa sayahkum fihim bihukmi al-jazai. Dan Allah akan menghukum mereka dengan al-jazai, ganjaran. Walihada qala ala inna wa'dallahi haq. Ketahuilah, sungguhnya janji Allah itu pasti. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Walidzalika la yasta'iduna liliqa'illah. Oleh karena itu mereka tidak mau bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah. Barubbama lam yu'minu bih. Bahkan mungkin mereka tidak beriman. Wa tawatarat 'alil adillah al-qati'ah wal-barahin naqliyah wal-'aqliyah. Padahal sudah jelas dalil gamblang, jelas yang pasti secara naql dan akal. Wa yuhyi wa yumiit. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan. Wal mutasarrif bil ihya wal imata. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan dan kematian. Wa sa'iru anwa'at tadbir, dan seluruh pengaturan-pengaturan yang ada di alam semesta ini. La syarika lahu fi dzalik. Tidak ada sekutu di dalam pengaturan alam semesta ini. Bersama Allah tidak ada. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kalian akan kembali pada hari kiamat nanti. Fa yajazikum bi'amalikum khairaha wa syarraha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kalian. Kalau seandainya baik, maka ganjarannya pun baik. Kalau seandainya buruk, ganjarannya pun buruk. Waliyadu billah. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah rabbil alamin.